السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا من يهديه الله ومدلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى dalam kitab الاعتصام beliau menyebutkan perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahl bid'ah. Beliau mengatakan, inna lirrasihina tariqan yaslukunaha fittiba'il haq. Sesungguhnya orang-orang yang ilmunya dalam, ini para ulama, mereka memiliki satu jalan yang mereka tempuh di atas al-haq. Ya, wa anna az-za'ighina 'ala tariqin ghairu tariqihim, dan sesungguhnya orang-orang yang menyimpang mereka pun berada di atas jalan selain jalannya para orang-orang yang di atas ilmu. Perbedaan wa kaum muslimin yang terjadi di antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah adalah dalam hal ta'amuluhum ma'an nususil kitab wa sunnah. Sikap mereka terhadap nas Al-Quran dan nas as-sunnah. Ya, ini perkara menajih. Walaupun sama-sama mereka mengatakan kami menyeru kepada kebenaran. Walaupun sama-sama mengatakan kami menyeru mengikuti Rasul. Kami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sama-sama seperti itu. Tetapi jalan mereka berbeda. Orang-orang yang di atas Al-Haq, yang telah kita sampaikan dalil tadi di depan, mereka berada di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dengan ciri dan tanda yang akan kita sampaikan nanti. Adapun mereka yang lainnya, mereka pun masih menggunakan ayat Al-Quran, mereka pun masih menggunakan hadis Nabi, tetapi mereka tidak menggunakan pemahaman sahabat dalam menerapkannya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَمَنْ لَدِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ. Adapun orang yang di dalam hatinya terdapat sifat penentangan, mereka masih mencari-cari ayat-ayat yang masih samar-samar, yang masih global-global, untuk bisa digunakan membenarkan penentangannya mereka. Dipelintirkan maknanya supaya bisa dikatakan ayat itu mendukung pada kebid'ahannya. Ternyata mereka ya kaum muslimin, ahlul batil, masih menggunakan ayat Al-Quran, tetapi tidak menggunakan pemahaman yang benar. Dan prinsip mereka berbeda. Di antaranya telah kita sampaikan tadi di atas, prinsip dakwah salafiyah yang pertama adalah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memurnikan peribadatan penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ciri terbesarnya mereka. Sehingga dari zaman Nabi alaihi wasallam sampai para sahabat, para tabi'in, sampai hari ini, siapapun yang mengikuti jejak langkahnya para salaf akan nampak dari dakwah mereka, dakwah tauhid. akan nampak dari ta'limnya mereka, dari majalahnya mereka, dari dakwahnya mereka, secara ilmiah menafsirkan makna la ilaha illallah, dan juga demikian pula secara amaliyah dakwah tauhid, penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka dengan ini mereka selamat dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Mereka selamat dari berbagai macam kesalahan-kesalahan dalam bab akidah, dikarenakan mereka memurnikan tajridut tauhid lillahi jalla wa'ala. Sehingga mereka konsekuensi memurnikan tauhid adalah menerima segala apa yang Allah syariatkan. Konsekuensi dari memurnikan tauhid adalah mereka melaksanakan sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beragama. Ini tidak dimiliki oleh mereka-mereka ahlul bid'ah. Di antara mereka ya kaum muslimin, menerima sebagian yang disyariatkan dan menolak sebagian yang disyariatkan. Beriman kepada sebagian, menolak pada sebagian. Di antaranya adalah mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tashri', pembikinan syariat. Dalam pembahasan tauhid wa ikhwan muslimin, ada pembahasan tentang syirkun fit tashri', syirik dalam hal pembikinan syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang membikinkan syariat bagi mereka, sebuah syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah wa kaum muslimin baridul kufri. Bid'ah itu tukang posnya yang mengantarkan kepada kekafiran. Karena pada bid'ah terdapat unsur membolehkan pentasyri'an, pensyariatan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sana para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang tidak atau yang belum mengkafirkan. Dan itu ada babnya tersendiri. Ini ciri khas dakwah salafi yang pertama. Yani mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kitab-kitab para ulama as-salafi dari zaman dulu sampai hari ini tidak kosong dalam pembahasan tentang apa? Tauhid. Prinsip yang kedua adalah tahqiqu tajridil ittiba' li Rasulillah alaihi wasallam. Memurnikan dalam pengikutan hanya kepada Nabi alaihi wasallam. Memurnikan dalam hal ittiba' hanya kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Prinsip yang kedua ini wahai kaum muslimin dipegangi oleh salafiyun, mengharuskan diri mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengharuskan. Sehingga pada setiap bab bidang akidah, bidang agama apapun, fikih, ibadah, muamalah dan yang lainnya, mereka mengharuskan mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan prinsip ini wahai kaum muslimin, mereka selamat dari berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada. Sehingga salafiyun adalah orang yang bersih dari bid'ah dan ingin selalu sesuai dan tepat dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ditandai wahai kaum muslimin dengan apabila ada sebuah ucapan atau tindak tanduk atau perbuatan yang menyelisih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka segera meninggalkan kesalahan itu dan kembali kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya para ulama kita di antara Imam Syafi'i, Idza wajadtum qali yukhalifu qala ar-rasul atau kama qala, apabila kamu mendapatkan ucapanku berbeda dengan ucapan rasul, maka farudduha, tolaklah ucapanku itu. Fa inni qad raja'tu ilal haqqi fi hayati ba'da mamati, sungguh aku telah kembali kepada al-haq di saat aku masih hidup ataupun setelah aku meninggal dunia. Ini orang yang mengharuskan dirinya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dia talabul ilmi. Terus dia mengikuti sunnah. Dan jikalau ada kebatilan maka dia tinggalkan walaupun itu muncul dari gurunya atau tokohnya. Dia akan tinggalkan itu, tidak peduli dari siapa munculnya kebatilan itu, dia akan tinggalkan. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Salfik dalam kitab Haqiqatu Al-Manhaj Salafi tentang prinsip yang kedua ini. Qala Syekh, at-tajarrudu fil ittiba'i lin nabi, memurnikan dalam ittiba'nya kepada nabi, wa raddu 'inda at-tanazu'i, dan mengembalikan segala urusan ketika terjadi perpecahan atau perbedaan, ila sunnatihi, kepada sunnahnya beliau, ba'da kitabillahi duna siwahu minal khalq, tidak dikembalikan kepada yang lain. Ini ciri khas dakwah salafiyah. Kalau kita mendapati adanya perbedaan ulama A dengan ulama B, syekh A dengan syekh B, maka apa yang kita ikuti kaum muslimin? Apakah kita kemudian ta'asub kepada salah satu di antara syekh tersebut? Tidak. Prinsip dakwah salafiyah adalah mengembalikan apa yang menjadi permasalahan yang diperselisihkan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran sebagai bentuk prinsip pertama. Mengesakan apa? Peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengembalikan segala problematika, mengembalikan segala perpecahan, mengembalikan segala perbedaan kepada nas Nabi, ini sebagai prinsip yang kedua. Dan ini dakwah salafiyah. Tidak ada ta'assub fanatik terhadap seorang guru pun. Kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Jikalau dia benar, kita membenarkannya dan mengikutinya. Jikalau dia salah, maka kita katakan salah dan kita tidak mengikutinya. Ya, guru kita seorang yang mahbub indana, dicintai oleh kita, tetapi al-haq ahabulaina, kebenaran itu lebih kita cintai. Dan ini prinsip yang tidak terdapat pada dakwah selain salafiyah. Dakwah selain salafiyah wa kaum muslimin, mereka mengembalikan urusan-urusan mereka kepada guru-guru mereka. Mereka melakukan apa yang diajarkan oleh guru mereka. Mereka membenarkan apa yang diajarkan oleh guru mereka. Dan tidak terbesit pada mereka untuk mengembalikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka jatuh pada berbagai macam bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, fanatisme kepada seorang guru, pengkultusan, dan begitu seterusnya. Pentakziman melebihi batas. Karena mereka melanggar prinsip yang kedua ini. Disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Abdullah Salfik, beberapa di antara ucapan para ulama yang ada. Di antaranya oleh Imam Al-Hafidh Abu Al-Qasim Al-Lalikai fi wasfi ahli al-hadith. Ahli al-hadith, mereka adalah at-taifatul mansura, al-fiqatul najiyah, al-sunnati wal-jama'ah. Mereka adalah salafiyun. Apa sifat mereka, wahai kaum muslimin? Kata beliau, thumma kullu man i'taqada madhhaban, semua orang yang meyakini sebuah madhab atau sebuah pemikiran, maka fa'ila sahibi maqalatihi allati ahdatsaha yuntasabu. Setiap orang yang dia mengikuti sebuah pemikiran, maka dia akan disandarkan kepada siapa yang memiliki pemikiran tersebut. Misal mamanya, orang cocok dengan pemikirannya Ikhwanul Muslimin, maka dia dinisbatkan kepada Hasan al-Banna yang mencetuskan paham Ikhwanul Muslimin. Seorang cocok dengan pemahaman Asy'ariyah, maka dia pun disandarkan kepada pencetus paham Asy'ariyah ini, Abul Hasan al-Asy'ari. Seorang cocok dengan pemahaman Jahmiyah, maka dia disandarkan kepada orang yang membuat paham Jahmiyah, ini Jam Ibn Safwan. Maka orangnya disebut Jahmiyah. Adapun Salafiyun, Ahlus Sunnah, mereka menyandarkan ucapan mereka kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Mereka tidak ada yang diikuti selain mereka. Maka tidak ada nama selain nama yang syar'i, nama yang sesuai dengan syariat. Mereka diberi nama dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada dalilnya. Mereka disebut dengan At-Taifatul Mansurah. Mereka disebut dengan Al-Firqatul Najiyah. Mereka disebut dengan Ashabul Hadith. Mereka disebut dengan Salafiyun. Semua itu dalam rangka penisbatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga kesimpulannya, wahai kaum muslimin, prinsip yang kedua ini menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah yang ada. Menyelamatkan kita dari berbagai macam pengultusan dan penokohan berlebihan, sehingga mentaklidi mereka walaupun di atas kebatilan. Prinsip yang ketiga adalah luzumu fahmi salafi salih. Lil adillati syar'iyyati وعدم الحروج عن ذلك. Prinsip yang ketiga adalah berpegang teguh dengan pemahaman para as-salafus salih dalam memahami dalil-dalil syar'i, dalam memahami dalil-dalil syar'i. وعدم الحروج عن ذلك, dan tidak keluar dari pemahaman salaf dalam memahami nas-nas tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Salfi dalam kitab Haqiqatul Manhaj Salafi, prinsip yang ketiga sama dengan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari, iqtifa'u athari salafi minas sahabati wat tabi'in wat ba'ihim. Mencukupkan diri dengan mengikuti athar-atharnya para salaf dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini prinsip yang ketiga. Sehingga, wahai kaum muslimin, dengan tiga prinsip ini, mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, mereka mengikuti hanya Muhammad alaihissalatu wassalam, Rasulullah semata. Dan mereka memahami agama ini hanya semata dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dengan tiga ini, kaum muslimin, mereka terbebaskan dari al-hawa, dari hawa nafsu. Ba'idatun an kadidil ahwa, jauh dari campur tangan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu, ya kaum muslimin? Apapun itu bentuknya yang menyelisihi bimbingan Nabi, maka itu disebut dengan al-hawa. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِلَّمْ يَسَجِيبُ لَكَ, jikalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu, فَعْلَمْ أَنُمْ يَتَّبِعُنَ مَا أَهْوَاهُمْ, ketahuilah sesungguhnya mereka tak lain mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, agar bisa terhindar dari mengikuti al-hawa dan selalu di atas jalan yang benar, adalah anda mengikuti Al-Quran sebagai perwujudan La ilaha illallah di antara konsekuensinya adalah menerima Al-Quran secara utuh. Demikian pula perwujudan ittiba' Rasul, mengikuti sunnah beliau semata dan tidak mengikutinya, dan juga memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat Nabi dan tidak keluar dari pemahamannya mereka. Dengan tiga ini, Anda akan selamat dari mengikuti al-hawa. Prinsip yang keempat, prinsip yang keempat adalah al-hadaru wat-tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ati. Prinsip yang keempat, wahai kaum muslimin, adalah berhati-hati. Setiap kita ahli sunnah memiliki prinsip berhati-hati, wat-tahdhiru, dan juga memberikan peringatan kepada orang lain agar mereka berhati-hati dari bid'ah-bid'ah dan dari ahlul bid'ahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan di dalam kitab Lamdul Manthur berbagai macam ucapan-ucapan para ulama, baik secara ta'yin penyebutan individu manusia, ya, ataupun secara umum mereka memberikan pendidikan hati-hati dari bid'ah dan hati-hati pula dari ahli bid'ahnya. Yang pertama kali manusia memberikan peringatan dari bid'ah adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan pertama tadi kami telah sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam selalu dan selalu memberitahukan akan bahaya bid'ah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Irbad bin Syariah yang tadi kami sampaikan di depan. Nabi kita memberitahukan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama. Apa makna segala urusan baru dalam urusan agama? Yang tidak terdapat pada sunnah beliau dan juga tidak terdapat pada sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Maka hal itu adalah perkara baru. Nabi kita telah memberikan wanti-wanti tahdzir dari bid'ah tersebut, dan beliau menyebutkan wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu finnar. Demikian pula disebutkan oleh para ulama kita, antum bisa lihat dalam kitab Lamdul Mathur nukilan yang sangat banyak sekali. Ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan akan bahaya kebid'ahan. Beliau mengatakan, sahibul bid'ati ma yazdadu minallahi istihadan wa siyaman wa salatan illa izdada minallahi bu'da. Tidaklah ahlul bid'ah semakin mereka bersemangat dalam melakukan salat, dalam melakukan puasa, dalam melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, kecuali itu semuanya semakin menambah jauh mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khawarij wa kaum muslimin, contoh yang nyata, mereka melakukan salat, mereka melakukan puasa, mereka membaca Al-Quran, mereka begini, mereka begitu. Bahkan Syekh Rabi dalam kitab Kasyusitar menyebutkan mereka kesalahannya adalah pada satu hal. Mereka tidak mentaati pemerintah yang sah dalam perkara hakimiyah. Itu perkara yang ada pada khawarij al-awaliyah, di pertama-tama khawarij di zaman para sahabat Nabi. Dalam urusan uluhiyah, rububiyah, mereka benar, mereka tidak ada pada mereka bid'atul Jahmiyah, Asyariyah dan yang lainnya, tidak ada pada kaum Khawarij zaman dulu. Bid'ah-bid'ah itu tidak ada. Kesalahan mereka pada hal apa? Al-Hakimiyah. Perkara mentaati, kewajiban mentaati pemerintah yang sah. Walaupun mereka zalim, tatkala mereka masih menegakkan salat. Ini penyelisihan mereka. Tetapi kaum muslimin, dengan bid'ah yang ada pada mereka itu, Nabi mengatakan, yang merukuna minad-din, mereka melesat dari agama, seperti melesatnya anak panah dari buruannya. Sampai-sampai para ulama sebagian menafsirkan, ayat hadis ini mengatakan Khawarij kafir, karena telah keluar atau melesat dari Islam. Mengapa demikian padahal mereka sholat? Padahal mereka puasa? Mereka membaca Quran? Dikarenakan karena bid'ah yang ada pada mereka. Ini bahaya yang namanya kebid'ahan. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Imam Ayyub As-Sakhthiyani, "Mazdada sahibu bid'atin istihadan illa zdada min Allah bu'da." Tidaklah ahlul bid'ah semakin giat, tidaklah ahlul bid'ah semakin mereka bersemangat dalam melakukan amalan ibadah, kecuali hal itu menyebabkan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa demikian? Dikarenakan amalan-amalan yang mereka lakukan itu menyebabkan mereka menyangka mereka di atas kebenaran, padahal mereka di atas kebatilan. Dan mereka tidak pernah kunjung berhenti dari bid'ah tersebut, kecuali kalau mereka mau mempelajari al-haq yang ada pada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ahlul bid'ah kaum muslimin, na'udhu billahi min dhalik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, inna allaha ihtajaba taubata an sahibil bid'ati hatta yad'a bid'atahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menutupi pintu taubat dari ahlul bid'ah sampai mereka meninggalkan kebidahannya. Kalau mereka masih di atas kebidahannya, maka pintu taubat itu akan terhalangi, alias mereka akan mati di atas bid'ah itu. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah merasa salah, tidak merasa menyimpang, karena ada amalan-amalan ibadah yang melebeli atau yang menutupi bid'ahnya mereka, sehingga mereka menyangka itu adalah amal saleh. Ini dia. Al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, karena bid'ah itu menipu. Pelakunya menyangka di atas kebenaran, padahal mereka sedang menyimpang dari siratul mustaqim. Ya. Disebutkan di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad, "Man jalasa ma sahibi bid'atin fahdharhu, wa man jalasa ma sahibil bid'ati lam yuqtal hikmah." Siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, maka berhati-hatilah engkau dengannya. Dan barang siapa yang duduk di hadapan ahlul bid'ah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ahlul bid'ah kaum muslimin, bagaimana mungkin akan mengajarkan sesuai dengan sunnah? Fakidu syala yu'ti. Seorang yang tidak memiliki apapun tidak akan bisa memberi. Mereka mengajarkan salat, mengajarkan wudu, tetapi mereka mengajarkan kebidahan-kebidahan yang ada pada mereka. Ini dia kaum muslimin. Singlam yu'tal hikmah. Orang yang duduk di hadapan al-bid'ah tidak akan mendapatkan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ahlul bid'ati la yambaghi li ahadin ayujalisahum wala yulakhir wala yukhalitahum wala ya'nisa bihim." Ahlul bid'ah tidak seharusnya seorang pun di antara kalian bermajlis bersama mereka. Tidak seharusnya seorang di antara kalian berkumpul bersama mereka, berpadu bersama mereka, berkolaborasi bersama-sama dengan mereka. Seharusnya tidak seperti itu ya ahlu sunnah. Dan jangan pernah kalian merasa bermanis, bersuka cita ketika engkau berduduk dengan al-bid'ah. Ini prinsip dakwah salafiyah. Siapa yang menyelisih prinsip ini, maka dia berarti keluar dari dakwah salafiyah. Di antaranya dakwah ikhwan muslimin, jamu tabligh, sururiyun, di mana mereka ini malah justru melindungi kebid'ahan dengan mengharuskan menyebut kebaikan al-bid'ah. Bukan mentahdir mereka, tetapi apa? Mengharuskan untuk bersikap menyebutkan kebaikan-kebaikan al-bid'ah. Sehingga mereka menyelisih prinsip dakwah salafiyah ini. Bisa dipahami hadirin? Oh, sudah melebihi jam 8:15. Ini sudah menyalahi janji, Pak. Dan yang nama menyalahi janji itu berdosa. Sehingga saya minta maaf karena kelebihan waktu. Demikian insyaAllah bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Empat prinsip dakwah ini pegangi erat-erat, apalagi wahai kaum muslimin di zaman sekarang ini yang penuh dengan berbagai macam khilafiyah, penuh dengan berbagai macam pertentangan, perbedaan, perpecahan. Maka yang harus kita ketahui kaum muslimin, empat prinsip ini agar kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jangan kita taklid kepada seorang guru pun, jangan kita taklid dengan seorang ustadz pun, jangan kita taklid kepada seorang syekh pun. Tetaplah di atas dakwah salafiyah yang berdasarkan empat prinsip besar ini yang tadi kita sampaikan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.